Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-jaza'u min jinsil amal, itu juga terdapat contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladhina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ahsanu dari kalimat hasan, hasanun kebaikan. Ahsanu, mereka berbuat kebaikan, sebuah fi'il. Al-husna, bagi mereka husna. Husna juga diambil dari kalimat hasan yang artinya baik, dengan wazan husna fu'la yang memiliki makna baik dalam kepuncakannya. Yang dimaukan dengan al-husna dalam ayat ini adalah na'imul jannah, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu husna. Sehingga yang namanya jannah, semuanya serba laks, serba sempurna, serba bagus, kebagusan yang puncak. Perabotannya, tempat tidurnya, orang-orangnya yang dimasukkan ke dalam al-jannah atau penghuni al-jannah adalah husna, orang-orang yang baik. Wa ziyadah, dan bagi mereka ziyadah. Ziyadah artinya apa? Tambahan. Tambahan dari husna, tambahan dari kebaikan yang puncak. Ada kebaikan lebih daripada husna. Apa itu? An-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. An-nadharu ila wajhillah, ini kenikmatan yang lebih tinggi daripada semua kenikmatan yang ada dalam al-jannah. Apa syarat untuk meraih ini? Allah sebutkan, ahsanu, berbuat hasan, berbuat kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan pula. Al-jaza min jinsil amal. Kalau kita memenuhi syaratnya, maka jangan kau bimbang, jangan kau ragu, Allah tidak akan pernah berkhianat, Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Allah akan memberikan apa yang Allah sebutkan dalam janji-janjinya, al-husna wa ziyadah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita berlomba-lomba bersemangat dalam menjalani kebaikan, karena yang akan memberikan kepada kita balasan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang tidak ragu akan mampu memberikan balasan yang terbaik. Jangan kita beramal karena manusia, engkau akan kecewa, engkau akan patah semangat ketika yang kau harapkan memberikan pahala ternyata tidak memberikan, ataulah kalau seandainya memberikan sedikit tidak seperti yang kau inginkan, engkau akan kecewa. Beramal karena fulan, diharapkan sanjungannya, diharapkan pujiannya, ternyata tidak memuji dan tidak menyanjung, sakit hati. Apa yang diinginkan tidak diraih, apa yang dia tujukan tidak mendapatkannya. Laki-laki ingin menikahi seorang wanita, sampai akhirnya dia beramal karena wanita tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi di atas, ayumra'atin yankiwa, hijrah karena ingin seorang wanita. Jangan dianggap ini bukan fitnah yang mungkin terjadi. Bisa terjadi antum wahai syabab, wahai para pemuda, menginginkan meminang seorang ahwat, antum sudah pengen sampai akhirnya engkau over dalam keinginanmu beramal karena ahwat itu di depan calon mertua. Ternyata tidak jadi milikmu. Kasihan deh lu. Kecewa. Karena manusia tidak bisa memberi. Kasihan, kamu akan kecewa berat, patah semangat, engkau akan futur ketika engkau tidak meraih apa yang kau inginkan dari dunia. Tetapi jikalau kita menginginkan pahala dari Allah Azza wa Jal, Allah lah memang zat satu-satunya yang bisa memberikan pahala. Di mana Rasulullah SAW menyatakan kepada orang yang dulu berbuat riya ketika di dunia, idhabu ila alladhina kuntara'una fid dunya hal tajiduna 'indahu al-jazaa', pergi kamu ingin dapat pahala, pergi kamu, diusir oleh Allah azza wajal, diusir oleh Allah, pergi kamu ke sana tuh, dulu kamu ketika di dunia berbuat amalan ini karena dia ingin dipuji olehnya, ingin disanjung olehnya, ingin ini, ingin itu. Pergi ke sana. Apakah kamu akan dapat pahala dari dia? Tidak dapat apapun. Maka hadirin yang dimuliakan, wali kulli mri'in ma nawa. Maka marilah kita betul-betul memenuhi syaratnya. Seperti ayat Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padamu kemampuan untuk membedakan al-haq dan al-batil. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan membimbingmu. Bertakwa itu yang memenuhi sesuai dengan yang disyariatkan. Bertakwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Betul-betul itu yang dipegangi. Maka Allah akan berikan padamu kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Jika engkau betul-betul bertakwa, tidak kecondongan ke satu pihak, namun kau melihat apa yang terjadi, tidak condong kepada fulan wa fulan, alan alan, Tidak, tetapi intaqullah, ikuti saja apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka niscaya engkau akan bisa mendapatkan al-furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bingung antara amalan yang satu dengan amalan yang satu, dalam keadaan engkau tidak tahu apakah ini sunnah atau bid'ah, bertakwalah engkau di situ dengan cara engkau kaji ilmu terlebih dahulu. Ilmui terlebih dahulu, engkau akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan engkau bisa memisahkannya. Itu prakteknya. Engkau bingung, ada seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, memohon perlindungan, berdoa kepada Allah selalu. Aynal haqqa haqqan, ya Allah tampakkanlah yang benar itu hak sebagai al-haq di depan kita. Farzuqna tiba'ah, beri kemampuan kepada kami rizki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tambahkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqna istinabah, dan berikanlah kepada kami kemampuan, termasuk ini adalah bagian dari rizki, rizki kemampuan untuk meninggalkan al-batil. Itu adalah rizki minallahi jalla wa'ala. Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memenuhi, akan mencukupi apa yang menjadi kepentingannya. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dengan meyakini segalanya dari Allah, dengan meyakini menjalani sebab-sebab. Karena tawakal itu bukan berarti tidak menjalani sebab. Rasul memerintahkan, tadawa ya ibn Adam bil halali wala tadawa bil haram. Wahai anak manusia, berobatlah kalian dengan pengobatan yang halal, dan jangan kalian berobat dengan pengobatan yang haram. Innallaha ma anzala dainan la anzala shifaan. Allah sesungguhnya tidaklah menurunkan satu penyakit pun kecuali Allah menurunkan obatnya. Artinya kalau engkau ingin sembuh, jalani dulu asbab-asbabnya. Di antaranya adalah berobat dengan cara yang halal. Engkau serahkan setelah itu kepada Allah Azza wa Jal urusanmu. Karena dialah asyafi, zat yang menyembuhkan. Allahumma adzibil ba's washfi anta syafi. Berdoa kepada Allah penuh dengan ketawakalan, bersandar kepadanya. Tawakal itu adalah apa? I'timadul qalbi lillah fil jalbin nafi' wa dafid dur. Tawakal itu adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan, juga dalam rangka untuk terhindar dari kemadharatan. Kalau kita memenuhi ini, la syak, tidak usah ragu dan bimbang. Fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Maka hadirin yang kami muliakan, hal yang seperti ini sudah sering disampaikan dalam banyak majlis ta'lim dan kajian asatidah. Ini hanya sekedar murajaah dan mengingatkan. Fadzakir, fa'inna dzikratan fil mu'minin. Berikan peringatan. Karena kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, senang dengan talabul ilmi, dan yang seperti ini alhamdulillah banyak dan sering asatidah menyampaikannya. Tetapi Allah memberikan kepada kita perintah, fadzakir, ingatkan, berikan peringatan supaya mereka ingat kembali ayat-ayat tersebut. Yang sudah ingat, alhamdulillah, tinggal diamalkan. Yang belum tahu, ini tambahan ilmu bagimu. Ingin sukses, ingin selamat dunia wal akhirah, tidak lain adalah itu semuanya di tangan Allah Azza wa Jal. Penuhi syaratnya, niscaya kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kita. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.